Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an walhamdulillah. Kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini, walaupun dalam suasana yang hujan, namun insyaallah taala apabila masih memungkinkan kita akan melanjutkan ta'lim kita membacakan risalah Manzumatul Haiyah karya Al-Imamul Hafiz Abu Bakar Abdullah Ibnu Daud rahimahullahu taala. Bisa kedengeran suaranya? Dengar? Dengar? Baik. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membacakan bait yang ke-21 dan bait yang ke-22, yang mana pada kedua bait tersebut An-Nadhim rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kedua cucu beliau Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Demikian pula keutamaan istri beliau Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha dan anak perempuan beliau Fatimah radhiyallahu anha. Demikian pula keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana tentunya ini merupakan teguran ataupun bantahan kepada orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang mereka membenci para sahabat, terutama Aisyah dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu An-Nadhim rahimahullah mengkhususkan di sini penyebutan Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk pada bait yang ke-23. Bait yang ke-23 menjelaskan tentang Fadlul Muhajirin wal Ansor, keutamaan kaum Muhajirin dan Ansor. Qala Nadhim rahimahullah wa ansaruhu wal muhajiruna diyarahum binusratihim an kaitin nari zuhzihu. Dan ansaruhu, yaitu penolong beliau, penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum Ansar yang ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal muhajiruna diyarahum, dan orang-orang yang berhijrah meninggalkan rumah-rumah mereka. Nah, afwan, sebelumnya Ansar yakni orang-orang yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum Muhajirin. Nah, yaitu penduduk Madinah disebut dengan kaum Ansor. Mereka dikatakan atau disebut dengan kaum Ansor karena pertolongan dan bantuan yang mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Walhajiruna diyarahum, dan orang-orang yang berhijrah meninggalkan rumah-rumah mereka, yaitu kaum muhajirin. Binusratihim an kaitin nari zuhzihu, dengan pertolongan mereka, yaitu karena mereka menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka diselamatkan dari api neraka. Nah, maka bait yang ke-23 ini menjelaskan tentang keutamaan kaum muhajirin dan kaum ansor. Dan disebutkan di sini penyebutan ansor sebelum penyebutan muhajirin, ini dalam rangka menyesuaikan ya wazan syair. Nah, menyesuaikan wazan syair sehingga didahulukan penyebutan ansor kemudian muhajirin. Pada asalnya yang disebutkan terlebih dahulu adalah kaum muhajirin, kemudian kaum ansor. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal muhajirun wal ansor aidan lahum fadlun azim, dan orang-orang muhajirin demikian pula orang-orang ansor, mereka memiliki keutamaan yang besar. Kama fi qawlihi jalla wa ala, sebagaimana di dalam perkataan Allah jalla wa ala, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin, wal ansor, dan orang-orang ansor. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, di dalam surat Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan kaum muhajirin dan kaum ansor dengan keutamaannya. Nah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajirun, yang dimaksud dengan al-muhajirun, alladhi hajaru min Makkata ilal Madinah. Orang-orang muhajirun adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan kaum muhajirin. Orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajaru min awtanihim linusratil Islam. Mereka berhijrah meninggalkan ya, atau dari negeri-negeri mereka, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan rumah mereka, tempat tinggal mereka dalam rangka untuk menolong Islam. Nah, dalam keadaan Mekah merupakan negeri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam rangka menyelamatkan agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, mereka rela meninggalkan kota Mekah. Ya, karena gangguan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang ada di kota Mekah. Gangguan mereka yang begitu dahsyat kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dan hijrah ini disyariatkan sampai hari kiamat. Ya. Jadi hijrah ini amalan yang disyariatkan sampai hari kiamat. Nah, seorang hijrah dari negeri Islam dari negeri kafir ke negeri Islam, ini disyariatkan dan tidak diperbolehkan seorang muslim untuk dia tinggal di negara kafir tanpa adanya kebutuhan, tanpa adanya hajah. Ya, maka ini adalah perkara yang haram. Kecuali memang di sana ada perkara-perkara yang dibutuhkan, seperti misalnya seorang berobat dia butuh untuk berobat ke luar negeri, ke Amerika misalnya. Maka ini diperbolehkan. Dan tetapi, yes, selain untuk kebutuhan yang mendesak, maka tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk pergi ataupun tinggal ke negeri kafir, ke negara-negara kafir. Sehingga tidak diperbolehkan seorang bekerja misalnya di Amerika, ya, bekerja di Cina atau yang lainnya, tidak diperbolehkan. Nah, sebagaimana yang difatwakan oleh sebagian masyayikh kita, Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah, beliau memfatwakan hal yang demikian, tidak boleh. Apalagi melancong, ya, kemana melancongnya? Ke Amerika, ke Inggris misalnya, negara-negara kafir, tidak boleh. Nah, apalagi tinggal, sehingga seorang yang tinggal di negeri kafir dalam keadaan dia mampu untuk meninggalkan negeri tersebut, dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, tidak boleh. Walhamdulillah kita tinggal di Indonesia, ya, negara muslim. Indonesia adalah negara muslim, berpenduduk muslimin, mayoritas kaum muslimin. Nah, syiar-syiar Islam tersebar di mana-mana, azan berkumandang hampir di seluruh tempat di Indonesia, alhamdulillah. Sehingga orang-orang yang menganggap bahwasannya negara kita, negara Indonesia, pemerintahnya adalah kafir, maka mereka adalah orang-orang khawarij. Nah, orang-orang khawarij yang pantas untuk mereka diperangi. Nah, demikian pula apa yang mereka lakukan di negara kita, di Indonesia, melakukan teror, melakukan pengeboman di sana sini, sehingga membuat kaum muslimin merasa takut, merasa resah. Ya. Belum lagi kaum muslimin dituduh dengan tuduhan yang tidak pantas. Nah, maka mereka adalah orang-orang khawarij yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keji. Nah, sehingga hijrah itu disyariatkan sampai hari kiamat. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah al-fath, yang dimaksud di sini adalah fathu Mekkah, yaitu tidak ada hijrah dari Mekkah ke Madinah setelah fathu Mekkah. Ini maksudnya. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, atau dari negeri bid'ah ke negeri sunni, maka ini disyariatkan. Seorang hijrah dari negara Iran misalnya. Iran negara yang penduduknya beragama Syiah, bahkan pemerintahnya adalah orang-orang Syiah. Pusatnya Syiah adalah Iran. Ya. Iran ini adalah sekutunya Yahudi yang mereka berusaha untuk menghancurkan Islam dengan makar-makar mereka, Iran. Musuh besarnya negara Arab Saudi. Ya. Arab Saudi negara tauhid. Nah, maka Iran mereka berusaha untuk, ya, membuat kerusakan, ya, di tanah suci di Mekkah. Nah, dan mencoba untuk memerangi negara Arab Saudi yang pemerintahnya adalah pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip sunnah. Maka ini al-muhajirun. Wal-ansor, adapun al-ansor, alladhi nasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ansor adalah yang mereka menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa awau ikhwanahum, dan mereka melindungi saudara-saudara mereka, fi daril hijrah, di negeri hijrah. Nah, para penduduk Madinah, ini orang-orang Ansor yang menyambut kedatangan orang-orang muhajirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang berhijrah. Wa hadza madhkurun fi suratil hasyr, dan ini disebutkan di dalam surat Al-Hasyr tentang keutamaan orang-orang muhajirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lilfuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan untuk orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin, yaitu pembagian harta rampasan perang, ya. Pembagian harta rampasan perang itu juga dibagikan kepada lil fuqara il muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka, wa amwalihim, demikian pula mereka meninggalkan harta-harta mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mana mereka mencari keridhaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan mereka menolong Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka. Ini tentang orang-orang muhajirin. Kemudian di ayat yang sama di surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan Anshar. Jadi dua-duanya disebutkan. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang mempersiapkan tempat tinggal mereka dan mempersiapkan keimanan, min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan mereka tidak mendapatkan di dada-dada mereka hajah, kebutuhan. Nah, mimma utu, dari apa-apa yang mereka berikan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mendahulukan kebutuhan yang lainnya daripada kebutuhan mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri dalam keadaan sangat membutuhkan. Ini yang pernah kita sebut dengan istilah apa? Al-Ithar. Ya. Al-Ithar, yakni mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ini namanya Ithar. Nah, dan Ithar ini terpuji dalam perkara-perkara dunia. Jadi mendahulukan orang lain itu baik dalam hal-hal ataupun perkara-perkara terkait dunia. Ya. Kalau kita makan misalnya. Nah, kita tidak makan sebelum orang lain dulu yang makan. Kita berikan kesempatan kepada orang lain. Maka ini terpuji. Dalam perkara-perkara dunia, adapun dalam perkara agama, itsar ini bukan sesuatu yang terpuji. Ya, karena dalam permasalahan agama kita diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam mendapatkan kebaikan, di dalam mendapatkan keutamaan, sehingga ya semisal ya seorang berlomba untuk berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Nah, makanya seperti ini tidak perlu seorang mendahulukan orang lain, ya, saling apa menyuruh yang lainnya. Nah, kalau kita mendapati ada saf di depan kita yang kosong, maka langsung kita maju. Jangan menyuruh orang lain, jangan memberi kesempatan kepada orang lain, tapi kita. Nah, karena keutamaan saf terdepan ini memiliki keutamaan. Ya. Nah, saf paling depan yang paling dekat dengan imam ini memiliki keutamaan. Baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi awwaluha wa syarruha akhiruha. Nah, sebaik-baik saf adalah yang paling depan, yang paling awal. Khairu sufufi rijal, sebaik-baik saf laki-laki itu yang paling depan. Dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Nah, ini. Ya. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sementara sebaliknya, Kalau saf wanita, ini yang paling baik adalah yang paling belakang. Dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Ini untuk wanita. Sehingga untuk wanita apabila mereka mengikuti sholat berjamaah, yang lebih utama bagi mereka adalah saf yang paling belakang, bukan saf yang paling depan. Kenapa? Karena semakin posisi saf wanita di depan dan saf laki-laki di belakang, maka akan semakin dekat antara laki-laki dan wanita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sejelek-jelek saf. Taib. Wa qauluhum dan wa qauluhu dan perkataan Nadhim rahimahullah binusratihim an kaitin nari zuhzihu. Dengan pertolongan mereka, mereka diselamatkan dari api neraka. Nah, anqadhahumullah minan nar. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari neraka bisuhbatihim li Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bait yang ke-23 ini adalah menjelaskan tentang keutamaan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Baik. Selesai kita dari bait yang ke-23 dan selesai pula penyebutan tentang keutamaan para sahabat. Nah, kemudian kita masuk bait yang berikutnya, bait yang ke-24 sampai bait yang ke-27. Yang keempat bait ini bukan berasal dari nazim, bukan berasal dari nazim yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Daud rahimahullah, tapi ini tambahan dari sebagian para ulama. Nah, bait yang akan kita bacakan berikutnya ini menjelaskan tentang keutamaan para tabi'in dan para ulama yang mengikuti jalan mereka. Baik. Qala Nadhim rahimahullah wa min ba'dihim fattabi'una li husni ma'akhi wa af'alihim qawlan wa fi'lan fa aflahu wa Malikun wa Thawriyyu thumma akhuhum Abu Amr al-Auza'i dzaakal musabbihu wa min ba'dihim fasyafi'i wa Ahmad imama hudan man yattabi'il haqqo yansahu ulaika qaumun qad 'afa Allahu 'anhum fa ahbibhum fa innaka tafrahu. Kata Nadhim rahimahullah di dalam bait ini yang terjemahannya, dan setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, yakni setelah keutamaan para sahabat, fattabi'un li husni ma'akhi, nah, yaitu para tabi'in yaitu orang-orang atau murid para sahabat. Nah, generasi setelah para sahabat, generasi at-tabi'un li husni ma'akhi. Wallahu alam, agak kurang difahami ini, mungkin terhapus ya di sebagian nuskhah. Anda dapati dengan kalimat ma hadwa hadwahum, seperti itu, tapi di sini disebutkan ma'akhi. Ma'akhi, dan di syarahnya disebutkan ma'akhid. Nah, yang mungkin maknanya wa mim ba'dihim fattabi'una li husni ma'akhid wa af'alihim qawlan wa fi'lan fa'aflahu. Dan setelah mereka para sahabat, generasi yang utama berikutnya adalah para tabi'in li husni ma'akhid. Dengan baiknya apa yang mereka pegang, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka, qaulan wa fi'lan, baik itu perkataan dan perbuatan mereka, fa'aflahu, maka mereka akan beruntung. Yani orang-orang yang mengikuti jalannya para tabi'in, maka mereka akan beruntung. Nah, wa Malikun wa Thawriyyu tsumma akhuhum, kemudian disebutkan di sini nama-nama sebagian para ulama ya dari atba'ut tabi'in. Nah, di sini tidak disebutkan nama-nama tabi'in. Ya. Tabi'in di sini hanya disebutkan secara umum. Wa mi ba'dihim fattabi'un, dan setelah para sahabat yang memiliki keutamaan adalah para tabi'in. Kemudian bait yang ke-25 disebutkan satu persatu nama beberapa ulama dari generasi atba'u tabi'in dan yang setelahnya. Wa Malikun wa Tsauriyyu, yaitu Al-Imam Malik dan Imam Ats-Tsauri, thumma akhuhum, kemudian saudara mereka Abu Amr Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i, dzaakal musabbihu. Ya. Dan dia adalah seorang yang musabbih, yang banyak bertasbih, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dari kalangan atba'u tabi'in, Al-Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Amr Al-Auza'i. Ini adalah para a'immah dari generasi atba'u tabi'in. Wa min ba'dihim, dan yang setelah mereka, fasyafi'i wa Ahmad. Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Imam Hudan. Yang kedua imam tersebut adalah Imam Hudan. Para imam yang memberi petunjuk, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Ahlussunnah. Man yattabi'il haqqa yansahu. Memberi petunjuk orang-orang yang mengikuti hak dan orang-orang yang yansahu, yang memberikan nasihat. Ulaika qaumun qad afallahu anhum. Mereka itulah para tabi'in dan generasi setelahnya yang mengikuti jalannya para sahabat dan tabi'in. Kata Nazim, ulaika qaumun. Mereka itulah kaum qad afallahu anhum, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni, telah memaafkan mereka. Fa ahbibhum, maka cintailah mereka. Fa innaka tafrahu, karena sesungguhnya engkau akan gembira. Nah, akan merasa gembira dengan mengikuti jalan para a'immatul huda, para imam-imam yang memberikan petunjuk. Dan dijelaskan oleh Asy-Syarih di sini, wa mim ba'di sahabah at-tabi'un, dan setelah generasi para sahabat adalah generasi tabi'in. Sebagaimana dalam hadis, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat, kemudian yang setelah mereka tabi'in, dan setelah mereka atba'ut tabi'in. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan. Ya, jadi di surat ini ayat ke-100 di surat At-Taubah, di situ menyebutkan keutamaan orang-orang muhajirin, orang-orang anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Para tabi'in, tabi'un dan atba'ut tabi'in. Naam. Ittaba'uhum biihsan, yang dimaksud dengan firman Allah, orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, yashmulu kulla man tabi'uhum biihsanin ila yaumil qiyamah. Ayat ini mengandung segala, semua orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Walakin idza utliqat tabi'i fal muradu bihi man tatalmaza 'ala sahabi wa akhadha 'anhu. Akan tetapi kalau diitlakkan penyebutan tabi'in, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang belajar mengambil ilmu, ya, mengambil ilmu dari kalangan para sahabat dan murid-murid para sahabat. Ini yang dimaksud dengan at-tabi'un. Ya. Tabi'un secara bahasa artinya orang yang mengikuti. Tapi yang dimaksud dengan pengitlakan kalimat at-tabi'un adalah murid-murid para sahabat. Nah, wa illa fasmut tabi' umuman yashmulu kulla man ittaba'a wa sara 'ala nahji sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila tidak demikian maka nama tabi'un, maka ini umum mencakup setiap orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia dikatakan at-tabi'un. Nah, akan tetapi kalimat at-tabi'un ini sudah menjadi kalimat yang baku, kalimat yang ma'ruf, disebutkan untuk orang-orang ataupun generasi yang hidup ataupun belajar kepada para sahabat. Baik, mungkin adzan terlebih dahulu. Sudah masuk belum? Belum. Baik. Kemudian mungkin kita ringkas sedikit syarahnya. Sudah kita baca semua. Kemudian di sini Asy-Syarih rahimahullah Syekh Shalih Fauzan menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Termasuk dari usul ahli sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka dari mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi di antara usul Ahlussunnah, selamatnya hati seseorang dari membenci para sahabat. Nah, sehingga apabila seorang yang di hatinya ya terdapat kebencian kepada para sahabat, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Nah, dan perkataan Nadhim rahimahullah, wa Maliku wa Tsauri thumma akhuhum Abu Amri wal Auza'i dzakal musabbihu atau dzakal musabbahu. Di sini Nadhim menyebutkan satu persatu nama para ulama dari generasi atba'ut tabi'in. Nah, disebutkan beberapa, yang pertama adalah Al-Imam Malik. Beliau adalah Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, yang beliau dikenal dengan julukan Imam Darul Hijrah. Ini sebutan untuk Imam Malik. Nah, Imam Darul Hijrah karena beliau tinggal di kota Madinah. Nah, termasuk ulama mufti di kota Madinah adalah Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, jadi dari dahulu Madinah itu telah banyak para ulama. Nah, kalau sekarang ulama Madinah yang kita kenal, ulama kibar semisal Asy-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, dahulu Asy-Syeikh Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala. Maka dahulu ada Al-Imam Malik. Dan yang belajar kepada Al-Imam Malik di Madinah itu Al-Imam Syafi'i. Ya. Naam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Naam. Maka sebaik-baik guru dan murid. Gurunya imam dan muridnya imam. Maka beliau adalah Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Yang diantara perkataan beliau yang terkenal, yang masyhur adalah perkataan beliau, kullu qawlin yu'khad wa yurad illa sahibah hadal qabr. Setiap perkataan itu diterima dan ditolak kecuali penghuni kubur ini. Ini perkataan beliau yang sangat terkenal, menunjukkan beliau sangat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan banyak perkataan beliau yang lain yang juga pernah kita nukilkan ketika kita menyebutkan tentang sifat nuzul. Ya. Perkataan Imam Malik ketika beliau ditanya tentang kaifa istawa. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, beliau adalah seorang imam yang tinggal di Kufah. Di daerah Kufah. Nah, kalau sekarang di negara Irak. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Nah, Imam Al-Auza'i Abu Amr. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Amr bin Yuhmad Al-Auza'i rahimahullahu taala. Imam Ahlu Syam, beliau adalah imamnya penduduk Syam. Imamnya penduduk Syam. Syam kalau di zaman kita sekarang adalah negara Suriah. dan sebagian negara Palestina. Itu masuk ke dalam Syam, daerah Syam. Ini Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Di antara perkataan Al-Imam Al-Auza'i yang terkenal, ya, yang dinukilkan atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam Lum'atul I'tiqad, adalah perkataan beliau, alaika bi asari man salaf wa in rafadakan nas wa iyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hendaknya kalian berpegang dengan asar para salaf walaupun manusia menolakmu, dan hati-hati kalian dari pendapat-pendapat manusia walaupun mereka menghias-hiasinya dengan perkataan-perkataan mereka. Ini perkataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Tafadhal. Baik, kita lanjutkan. Kemudian perkataan Nadhim rahimahullah, wa min ba'dihim fasyafi'iyu. Dan setelah mereka, setelah generasi Al-Imam Malik, Al-Imam Ats-Tsauri dan Al-Imam Al-Auza'i. Ya, karena Al-Imam Malik, Ats-Tsauri dan Al-Auza'i, mereka adalah generasi atba'u tabi'in. Kemudian yang setelahnya, ya, adalah generasi setelah atba'u tabi'in. Nah, yaitu generasi Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyi. Ya. Beliau seorang imam yang masyhur, yang sangat terkenal. Imam min a'immatil madzahib, termasuk dari imam-imam empat madhab yang terkenal. Ya, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Nah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan beliau lahir di Palestina, di daerah Palestina. Kemudian beliau berhijrah bersama orang tua beliau ke Madinah. Disitulah beliau belajar kepada Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, belajar kepada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah Madinah, setelah pindah ke Madinah, beliau kemudian pindah ke Mesir. Nah, sehingga terkadang nisbat beliau dinisbatkan kepada Mesir. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Misri. Oleh karena itu beliau memiliki beberapa pendapat di dalam satu permasalahan fiqhiyah yang dikenal dengan pendapat beliau, ada qaul qadim dan ada qaulul jadid. Ada pendapat beliau yang lama dan ada pendapat beliau yang baru. Nah, dan beliau adalah imam min a'immati sunnah, imam dari imam-imam ahlu sunnah, dan bukan imam dari mazhab Asy'ariyah sebagaimana yang diklaim oleh mereka. Ya, sehingga mereka orang-orang sufi yang mengaku mengikuti mazhab al-imam Syafi'i rahimahullah, mengikuti tariqah atau metodenya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, maka sungguh mereka telah berdusta terhadap apa yang mereka katakan. Nah, Al-Imam Syafi'i bukan seorang sufi. Ya, sangat jauh. Bahkan beliau mencela. Ya, mencela orang-orang sufi. Beliau juga terkenal, ya, di antara perkataan beliau yang sangat terkenal adalah, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itulah madhabku. Artinya apa? Beliau senantiasa mengikuti pendapat berdasarkan hadis yang sahih, walaupun itu bukan pendapat beliau. Artinya apa? Apabila ada pendapat beliau yang tidak sesuai dengan dalil, dengan hadis-hadis yang sahih, maka jangan mengikuti pendapat beliau. Nah, Sebagaimana juga perkataan beliau yang sangat terkenal, idza khalafa qauli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila perkataanku menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah perkataanku di belakang dinding, atau buanglah perkataanku ke dinding, seperti itu. Artinya, apabila ada pendapat beliau yang menyelisihi pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya yang diikuti adalah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan beliau. Ini nasihat dan wasiat seluruh ulama kita. Tidak ada satupun dari kalangan para ulama yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk bertaklid secara buta. Taklid buta tanpa melihat dalil. Ini ya. Dan tentunya secara akal saja dan secara iman yang jujur, seorang muslim pada hakikatnya tidak butuh ya. Tidak butuh untuk dinukilkan perkataan-perkataan seperti ini. Nah, seorang muslim tentunya sudah tahu ya, pastinya dia sadar kalau ada perkataan seseorang selain perkataan Rasulullah, siapa yang harus dipilih perkataannya? Tentunya perkataan Rasulullah. Nah, kenapa para ulama kita sampai mengatakan perkataan seperti ini ya, sampai memberikan peringatan, apabila perkataanku menyelisih perkataan Rasulullah, maka buang perkataanku. Kenapa mereka sampai mengatakan perkataan seperti itu? Karena mereka melihat ya, banyaknya pengikut-pengikut mereka yang sedemikian ta'asub. Ya. Ta'asub membabi buta. Taklid. Ini banyak. Apalagi pada zaman dahulu. Itu masing-masing mazhab. Mereka begitu getol dan begitu keras di dalam membela mazhab mereka masing-masing. Dan ini adalah perkara yang sangat tercela. Adapun para imam kita, para imam-imam mazhab, mereka tidak mengajarkan kepada kita taklid, tapi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahmadu, dan yang berikutnya adalah al-imamu Ahmad, yaitu al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau seorang imam ya, Imamul Jalil, imam yang sangat mulia, yang mendapat julukan ataupun gelar Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imamu Ahmad ya. Sirah beliau begitu terkenal. Bagaimana perjalanan dakwah beliau dalam memperjuangkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, terutama ketika terjadi fitnah Khalqul Quran. Fitnah Khalqul Quran yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk pada masa Khalifah Al-Ma'mun, yang memaksakan kepada rakyatnya untuk berakidah dengan akidah yang batil ini. Akidah yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kemudian, An-Nadhim setelah menyebutkan nama-nama mereka, beliau mengatakan, فَأَحْبِبْهُمْ فَإِنَّكَ تَفْرَحُ. Maka cintailah mereka, cintailah para ulama tersebut. Di antara tanda, ya, termasuk juga di antara tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka mencintai para ulama as-sunnah. Para ulama yang mereka mengajarkan sunnah. Ini. Adapun, di antara tanda Ahlul Bid'ah adalah mereka-mereka yang membenci, yang mencela para a'immatus sunnah. Kalau zaman sekarang, ya, yang terkenal salah seorang ulama imam min a'immatis sunnah fi hadzal 'asr, pada zaman kita sekarang ini, adalah al-imam Rabi' bin Hadi hafizahullahu taala, Syekh Rabi' ya, beliau imam. Nah, yang mengatakan imam bukan kita tapi ulama. Imam al-Jarh wa Ta'dil, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, mengatakan ya, Asy-Syaikh Rabi' imam. Asy-Syaikh Rabi' adalah imam. Ya, termasuk dari kalangan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. dan beliau adalah satu ulama yang paling banyak dimusuhi dan dicela oleh orang-orang ahlul bid'ah daripada yang lainnya. Nah, cobaan yang beliau terima itu luar biasa. Nah, kenapa? Ya, beliau banyak dicela karena beliau membantah ya, para ahlul batil, para ahlul bid'ah. Nah, membongkar kesesatan-kesesatan mereka dengan tulisan karya-karya ilmiah beliau yang penuh dengan faedah-faedah ilmiah, penuh dengan ilmu. Ya, isinya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini Syekh Rabi' bin Hadi Hafizahullah Ta'ala. Sehingga kita mengatakan pada masa kita sekarang ini, untuk mengetahui seorang berada di atas salafiyah, yang benar-benar salafiyahnya, dan orang yang dia salafiyah, tapi hanya sekedar mengaku-ngaku salafi, kita bisa mengetahui mereka dari mauqif mereka terhadap Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana mauqif sikap mereka terhadap Syekh Rabi'? Nah, ikhwanul muflisun, orang-orang ikhwanul muslimin, mereka jelas ya, mencela Syekh Rabi'. Sehingga tidak samar bagi kita. Ini mereka bukan ahlu sunnah. Ikhwanul muslimin jelas. Mereka pengikut Syekh Kutub. Membawa pemikiran Syekh Kutub yang telah dibongkar habis oleh Syekh Rabi' ya, dari A sampai Z. Nah, bantahan Syekh Rabi' terhadap Syekh Kutub adalah bantahan yang terbaik. Yang paling bagusnya. Di antara bantahan-bantahan yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama menasihatkan yang tidak mengetahui akidah Syekh Kutub untuk membaca kitab Syekh Rabi'. Ya. Demikian pula orang-orang Haddadiyun. Mereka terang-terangan mencela Syekh Rabi'. Mengatakan Syekh Rabi' adalah seorang murji', seorang yang berpemahaman murji'ah. Ya, seperti Fali Al-Harbi. Nah, yang mengatakan Syekh Rabi' adalah murji. Nah, subhanallah. Ada pula orang-orang yang mencela Syekh Rabi', ya, tapi secara talmih, tidak terang-terangan, hanya sekedar isyarat-isyarat. Mengatakan apa? Syekh Rabi' sudah tua. Syekh Rabi' di sekitarnya dipenuhi dengan apa? Biton atau su. Teman-teman yang jelek. Syekh Rabi' akalnya mudah dipermainkan. Setiap hukum, setiap beliau mengeluarkan suatu hukum, ya, vonis terhadap kelompok tertentu ataupun orang tertentu, ini beliau dipengaruhi. Nah, oleh teman-teman atau orang-orang jelek yang ada di sekitar beliau. Ini juga celaan. Ya. Celaan. Ini yang sekarang, model yang sekarang. Ya, musaqfiqah yang menggelari para masyayikh kita dengan gelar sa'afiqah. Dan pada hakikatnya para musaqfiqah ya, orang-orang yang menggelari syekh yang menggelari sebagian masyayikh sunnah dengan sa'afiqah, mereka mengikuti metodenya Ali Hasan Al-Halabi, Halabiyun. Nah, Ali Hasan Al-Halabi perkataannya sama dengan para musaqfiqah sekarang. Ya, mereka mengatakan, nah, hormati, ihtarimu makana Syekh Rabi', makanahu al-ilmiyah, makanatahu ilmiyah. Hormati kedudukan Syekh Rabi', kedudukan dia dari sisi ilmiyah, hormati. Nah, ini perkataan Ali Hasan Al-Halabi. Beliau sudah tua. Nah, ya. Bantah Syekh Rabi', tapi jangan terlalu keras. Ini, Ali Hasan Al-Halabi. Ya, dedengkotnya Halabiyun, Rojaiyun yang ada di negara kita ini. Nah, itu celaan terhadap Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Hafizahullah Ta'ala. Sehingga mereka tidak dikatakan sebagai salafi. Nah, yang sekarang ini musaqfiqah dipertanyakan, tanda tanya. Kemana sekarang? Ya, mau kemana jalannya mereka sekarang? Maka kita tunggu saja ya, perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam, kemudian Asy-Syari menjelaskan, walam yadkuril musannifu Abu Hanifah. Dan musannif di sini tidak menyebut Abu Hanifah. Kenapa? Karena Abu Hanifah ada yang mengatakan beliau adalah seorang tabi'in. Dan ada pula beliau yang mengatakan beliau seorang atba'ut tabi'in. Dan yang sahih beliau adalah dari generasi atba'ut tabi'in. Bukan dari generasi tabi'in. atau bisa jadi tidak disebutkannya Abu Hanifah di sini, ya, karena sebagian para ulama banyak yang mencela Abu Hanifah karena beliau terjatuh ke dalam pemikiran Murji'ah, ya, sehingga di sana banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan celaan para ulama kepada Abu Hanifah, ya. Namun beliau adalah seorang imam dari imam-imam madhab, sehingga kita tetap menghormati beliau. Abu Hanifah rahimahullah tidak banyak membicarakan beliau. Walau kalau kita mau membacakannya, di sana banyak perkataan para ulama tentang Abu Hanifah rahimahullahu taala. Baik, Allahu taala a'lam bisawab, sehingga selesai bait yang ke-27 dan selesai pula pembahasan tentang keutamaan para sahabat. Dan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan memasuki pembahasan tentang iman bil qadar. Baik. Sebelumnya kemarin di sini ada pertanyaan yang cukup penting untuk dijelaskan. Ya, sini ditanyakan, apakah ucapan tangan Allah di atas sahabat, yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, di atas tangan para sahabat, apakah maknanya dipahami dengan kaedah yang dipahami dalam memahami turunnya Allah di sepertiga malam terakhir? Ya, ini maksudnya di sini apakah kita mengatakan bahwasanya firman Allah yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya secara hakiki benar-benar tangan Allah di atas tangan para sahabat, tapi kita tidak boleh mempertanyakan kaifiahnya. Dan di sini ana nukilkan sedikit perkataan dari Asy-Syaikh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Beliau menjelaskan di sini, yang bagi an na'lam anna ta'wila inda ahli sunnah laisa madmuman kullahu. Sepantasnya untuk kita mengetahui bahwasannya ta'wil di sisi ahli sunnah itu tidak tercela seluruhnya. Jadi jangan dipahami yang namanya ta'wil itu tercela semuanya. Balil madmum minhu ma lam yadullu alaihi dalil. Bahkan yang tercela adalah yang tidak ditunjukkan padanya dalil. Takwil tapi tidak ada dalilnya. Tangan Allah diartikan dengan kuah, kekuasaan Allah. Ini tidak ada dalilnya. Ya. Baik dalil dari sisi bahasa Arab ataupun dalil dari sisi nas. Wa madalla alaihi dalil yusamma tafsiran. Adapun yang ditunjukkan oleh dalil ini namanya tafsir. Jadi takwil itu maknanya bisa diartikan dengan tafsir. Nah, baik itu dalil yang muttasilan bin nas, bersambung dengan nas, atau munfasilan anhu, atau tidak tersambung, tidak terkait dengan nas. Fasarafad dalil ala zahirihi. Maka dalil tersebut dipalingkan dari zahirnya. Ya, dipalingkan dari zahirnya. Sehingga perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah subhanahu wa ta'ala di atas tangan mereka, itu bukan maknanya tangan Allah di atas tangan para sahabat secara hakiki. Bukan seperti itu. Dan beliau di sini mencontohkan suatu hadis, ya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abdi ji'tu falam tut'imuni wa maridtu falam ta'udduni." Wahai hambaku, sesungguhnya aku lapar dan engkau tidak memberi aku makan, dan aku sakit dan engkau tidak menjungukku. Nah, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita katakan di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lapar atau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marid, sakit? Maka tidak demikian. Nah, tidak dipahami secara zahirnya. Fa zahir hadza hadis annallaha nafsahu huwallazi ja'a. Zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lapar dan sakit, kalau kita mau pahami secara zahir. Wa hadza ghairu muradi qat'an. Dan ini bukan yang dimaksudkan secara pasti. Ya, ini yang dimaksud di sini bukan maksudnya Allah Subhanahu wa taala sakit ataupun lapar. Nah, tidak seperti itu. Nah. Kemudian ana ringkas saja di sini karena agak panjang. Baik. Fa idza fahimna hadzal qaida atau hadhil qaida wa hiya anna ta'wila alladhi qamat dalil alaihi laisa madhmuman arafna aljawab anil ayah allati saqaha sa'il, kata beliau, kalau kita mengetahui kaidah ini bahwasanya setiap ta'wil yang dibangun di atas dalil itu tidak tercela, itu dinamakan tafsir, bukan ta'wil yang tercela. Nah, jadi jangan sampai ada, loh kalian ahlu sunnah katanya enggak boleh mentakwil. Nah, ini ayat Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti benar-benar tangan Allah di atas tangan para sahabat. Nah, ini kadang syubhat di kalangan orang-orang sufi. Ya. Nah, kata mereka apa? Ahlu sunnah katanya tidak mau mentakwil. Padahal di dalam Al-Quran banyak ayat yang harus ditakwil, kata mereka. Nah, ini tidak benar. Nah, jadi kaidahnya setiap takwil yang dibangun di atas dalil, itu tafsir. Fahalis sahabah fi sulhil Hudaybiyah kanu yubayi'un Allah, apakah para sahabat pada perjanjian Hudaybiyah mereka berbaiat kepada Allah langsung seperti itu, tangan Allah langsung di atas tangan mereka. Hum fil haqiqah kanu yubayi'un an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka pada hakikatnya berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Jadi Nabi berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika qauluhu subhanahu, yang demikian adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, yubayyi'unak innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim, ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Al-ma'lum anna yadallah haqiqatan laysat fawqa aydihim. Perkara yang maklum bahwasanya tangan Allah yang hakiki tidak di atas tangan mereka. Tidak di atas tangan mereka. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa anna lati fawqa aydihim indal mubayyah hiya yadur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya yang ada di atas tangan para sahabat ketika berbaiat adalah tangannya Nabi, bukan tangannya Allah. Lakin ar-rasul kana mablagan muballighan anillah azza wa jalla. Akan tetapi rasul, beliau adalah seorang muballigh. Ya, seorang yang menyampaikan syariat dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika para sahabat berbaiat kepada Nabi seolah-olah mereka berbaiat kepada Allah. Dari sisi Rasul adalah seorang muballigh, seorang penyampai. Wa yajuzu an naqul, dan boleh pula untuk kita mengatakan bahwasanya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ini ala sabilil ulu, dari sisi ketinggian Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, sehingga yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka bisa diartikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, ketika mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan Allah ada di atas mereka. Maksudnya bukan secara langsung, tapi dari ketinggian Allah Subhanahu wa taala, fauqa kulli syai, di atas segala sesuatu. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan di malam hari ini. Al-afu minkum alal itolah, mohon maaf karena kepanjangan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadzalu, hafizakumullah.